Tidak sama daya tangkap orang masa lalu. Orang-orang semakin dekat dengan zamannya Nabi Muhammad, gak perlu panjang-panjangan syarah, langsung faham maunya hadis Rasulullah. Kenapa? Mereka dekat dengan zamannya Rasulullah dan iman mereka juga kuat. Ya, pembenaran mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman Allah, hadisnya juga lebih mantap. Tapi umat semakin jauh dari zamannya Nabi Muhammad, ya, ilmu dunianya semakin tinggi, tapi pemahaman ilmu agamanya semakin dangkal, sehingga perlu disyarah dengan syarah-syarah yang panjang. Ya, semua ilmu selain Al-Quran menyebutkan. Ya, ilmu yang tidak menyebutkan kecualinya selain Al-Quran adalah fikih, ilmu hadis, ilmu yang di dalamnya disebutkan qala haddatsana qala akhbarana, dan yang selain demikian adalah ilmu yang merupakan was-was dari syaitan. Ya, kalau enggak menuntut ilmu dunia nanti miskin. Kalau enggak menuntut ilmu dunia nanti anak kita mau jadi apa? Padahal untuk jadi orang sukses enggak melihat sertifikat, enggak melihat ijazah. Rizki Allah enggak pandang bulu. Mau bulu monyet, mau bulu ayam. Ya. Rizki Allah enggak lihat. Enggak lihat apa? Enggak lihat dari ijazah, sertifikat lulusan mana. Sudah dicatat di dalam, ketika kita di perut ibu, rizik sudah dicatat. Tapi enggak dicatat yang namanya apa? Anda sudah masuk dalam surga, enggak dicatat. Suruh nyari, kita suruh nyari. Tapi rizik alhamdulillah sudah ada jatahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang berikutnya, yang ketiga, perlu diketahui sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, bahwasannya hari ini, ya, agama Allah Subhanahu wa taala yang untuk kalian ini sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan. Disebutkan Ibnu Qayyim bahwasannya yang masuk disempurnakan di sini bukan hanya dalam hal agama saja, bahkan agama yang terkait dengan apa? Kesehatan seorang hamba. Sampai disebutkan terapi-terapi pengobatan, terapi nabawi yang disandarkan kepada Nabi, ya, yang mana apa yang datang dari lisannya Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, wahyu yang diwahyukan. Kemudian, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Allah jadikan rasul dari kalangan kalian itu uswah, contoh, contoh yang baik. Dalam hal ini kalau kita melihat segala lini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak kita dapat contoh yang baik. Tidurnya Nabi bagaimana? Bagaimana Nabi memilih tempat tinggal? Bagaimana Nabi kadang memilih menu makanan? Bagaimana Nabi, ya, memilih olahraga-olahraganya? Bagaimana Nabi dalam ibadahnya? Bagaimana Nabi dalam sekian pola, dalam sekian kehidupannya, ya? Itu ada uswah, contoh. Ya. Kalau kita mau mengkaji, kita mau melihat, kita akan mendapat sekian banyak hikmah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanbih yang berikutnya sebelum kita masuk materi. Dari materi yang telah kita sebutkan telah lalu berulang-ulang. Pola makan sudah, rahasia di balik menu makanan Nabi sudah. Sehat ala Nabi melalui makanan sudah. Olahraga menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Masih ada yang lainnya yang belum kita sampaikan. Yang jadi masalah, terkadang sebagian dari pendengar salah faham dari apa yang kita sampaikan. Karena salah faham, akhirnya bertanya kepada ustaz yang bukan fannya dia, bukan bidang dia. Ya. Contoh, misal, ya, ada seorang jamaah setelah mendengar kajian kita keliling ke Jabodetabek, bilang, ya, mendengar saya sampaikan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih menu makanan sebagaimana datang dari Aisyah ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, apa yang pertama dimakan? Kurma basah. Kalau enggak ada, kurma kering. Kalau enggak ada, air. Tayyib. Ini Thabit yang dilihat dari sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. La nakhtalif fih. Enggak ada khilaf tentang sahihnya hadis ini. Tayyib, jelas. Berarti kita sandarkan sama Nabi enggak? Tayyib. Kemudian saya sebutkan hikmah di balik menu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kurma untuk buka puasa adalah satu. Bahwasanya kurma adalah buah yang manis. Sesuatu yang paling cocok untuk lambung dan liver dan limpa ketika perut kosong adalah yang apa? Makanannya rasanya apa? Manis. Dan kurma adalah buah yang paling manis. Ini hikmah. Apakah hikmah ini bisa kita katakan langsung dari Nabi? Hah? Bisa kita katakan dari Nabi? Tidak bisa. Tapi kita yang menyimpulkan. Tayyib, ada jamaah bertanya tulisan kertas kepada ustaz. Ya ustaz, ada seorang ustaz mengatakan bahwasanya ketika buka puasa sunnahnya makan manis-manis. Apa kira-kira menurut bapak-bapak? Benar gak omongan saya? Benar gak saya mengatakan sunnahnya makan manis-manis? Tidak. Ahsan. Siapa yang salah paham? Jamaah. Tanya kepada ustadz yang gak tahu seluk-beluknya. Iya apa enggak? Nah, makanya diperhatikan. Dalam Tibun Nabawi, kitab ini gak semuanya itu dari Nabi. Ya, seperti disebutkan, ya, bahwasannya, ya, ada ucapan, wa kanatil ma'idatu ra'sud dawa wal himyatu ra'sud da. Ya, wa kanatil mi'datu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa, dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Dan menjaga makanan, menjaga pola makan, menjaga pantangan itu adalah inti dari pengobatan. Hadis dari siapa? Bukan hadis. Coba. Ucapan siapa? Ucapan Al-Harith bin Kaldah. Sudah kita lewati. Makanya kalau enggak nyatet, ditanya enggak nyambung. Ya. Makanya perlu dicatat. Al-ilm quyida bil qalam. Ilmu itu diikat dengan pena. Ya. Kalau enggak diikat, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, enggak sempat telinga kiri. Nah, perlu dicatat para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Anda belajar Tibbun Nabawi, ya. Tapi enggak dipraktekkan. Kenapa? Karena lupa untuk mempraktekkan. Kita mau membaca apa? Membahas terapi sengatan kala jengking terkait dengan tauhid. Ketika disengat kala jengking lupa terapinya. Enggak saya catat waktu itu. Nah. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita sampaikan. Jangan sampai salah paham. Ya. Karena permisi ya. Pembahasan Tibbun Nabawi jarang dibahas oleh asatidah, oleh ustadz jarang dibahas. Sebagian ustadz tidak paham. Kenapa? Karena tidak dilewati, tidak dibaca kitab ini. Sebagian ada yang bertanya, apakah Rasulullah punya menu sehat? Dijawab, tidak bisa disandarkan menu sehat dari Rasulullah. Rasulullah makan apa saja bebas. Benar tidak ucapan ini? Ya, ucapan ini, jawaban ustaz ini, ucapan ini adalah dusta. Hati-hati. Ya. Sesuatu kalau bukan bidangnya, kalau ditanyai cukup katakan apa? Wallahu a'lam. Itu adalah ilmu. Ucapan kita saya enggak tahu wallahu a'lam ilmu. Daripada jawab syukur nyemplos, ya, akhirnya mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang diharamkan. Menyalahkan apa yang benar, membenarkan apa yang salah. Tayyib. Rasulullah nyatanya punya menu sehat. Yang ngomong bukan saya. Abu Daud. Ya, 200 ke bawah Hijriah. Imam At-Tirmidzi. Ya. Sezaman. Kemudian Ibnu Muflih tahun 700 Hijriah. Kemudian Al-Khattabi. Ya, pengarang tafsir juga menyebutkan Rasulullah punya menu sehat dengan cara menggabungkan dua sifat makanan yang berbeda, panas dan dingin. Taib, bukankah ini menu sehat? Kalau ada yang menjawab, tidak ada disandarkan menu sehat dari Rasulullah. Ya, makanya apa? Semua dirinci. Kadang ada kajian-kajian tibun nabawi dipukul rata dinisbatkan kepada Nabi, seperti tidak boleh makan buah sama daging, tidak boleh makan laut, makanan laut sama makanan darat, karena baca kitab ini bilangnya dari Nabi SAW. Makanya dicatat biar gak salah paham. Baik, ini yang perlu kita luruskan. Kenapa? Berkali-kali pertanyaan ini nyebar, sehingga ucapan yang saya sampaikan dibenturkan dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Siapa yang salah? Ternyata muridnya. Sebagai seorang ustadz juga demikian, tidak boleh langsung menanggapi sesuatu ya dengan polos. Bisa jadi husnudzon, bisa jadi muridnya yang tidak paham, bisa jadi muridnya yang gagal paham, bisa jadi muridnya yang lupa, atau bisa jadi ustadznya belum melewati hadis yang kita maukan. Nabi bersabda, sahabat Abdullah bin Ja'far, ya, kuntu ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha birutab. Muttafaqun alaih. Aku melihat Rasulullah makan apa? Makan kurma basah dengan apa? Dengan mentimun. Muttafaqun alaih loh ya. Muttafaqun alaih. Berarti di sini ada menu sehat Rasulullah. Dan Rasulullah bukan hanya sekali makannya, berkali-kali kadang makan kurma basah dengan semangka. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian Rasulullah ketika Aisyah ya melihat Rasulullah makan semangka dengan kurma basah, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Daud ditambahi yuksaru harra hadza burdu hadza wa burdu hadza biharri hadza. Coba katanya makanan yang panas ini dinetralkan dengan yang dingin. Makanan yang dingin dinetralkan dengan yang panas. Kombinasi dua sifat makanan yang berbeda. Ya, subhanallah. Kemudian coba Imam Tirmidzi menjadikan judul bab fil jam' bainal launaini fil akli. Coba. Bab mengkombinasi dua warna, yaitu dua sifat makanan yang berbeda. Lah ini Imam Tirmidzi tahu. Imam itu kalau bikin judul, judul dalam satu hadis ya, itu dibikin judulnya akhir-akhir. Dikumpulin dulu hadisnya yang semisal, semakna, baru disimpulkan. Kayaknya cocok judulnya bab mengumpulkan dua sifat makanan yang berbeda. Di sini menunjukkan Imam Tirmidzi faham apa yang dimaukan hadis, sehingga dibikin judul. Judul itu adalah inti dari yang dimaukan hadis. Gak perlu disyarah. Oh ini maunya ini digabung sama ini, sudah fahim. Subhanallah. Coba Imam Al-Khattabi, apa kata Imam Al-Khattabi? Makanan yang berbahaya yang sifatnya seperti ini dinetralkan dengan sifat yang lawannya. Imam Al-Khattabi. Ya. Kemudian yang berikutnya, begitu pula Ibnu Muflih. Ya. Al-Khattabi, yang tafsir siapa? Qurtubi ya. Yang tafsir siapa? Imam Al-Qurtubi. Kalau ini Al-Khattabi. Kemudian Ibnu Muflih mengatakan, menjadikan judul dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, kalau enggak salah halaman 257. Judulnya apa? Faslun fil ilaji wa hifdhi sihhati bi daf'i kulli syai'in bididdih. Ah, kali ini ulama tahun kurun ke-7, 700-an Hijriah, sezaman dengan Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa katanya Ibnu Muflih? Bagian pembahasan dari ilmu pengobatan dan penjagaan kesehatan, yaitu kuratif dan preventif, mengobati sekaligus menjaga penyakit dari penyakit, dengan menggabungkan dua sifat dari makanan yang berbeda. Subhanallah. Berarti menu sehat atau bukan? Katakan Pak, menu sehat atau bukan? menu sehat. Jangan ragu-ragu. Ya. Kita bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Adil bin Muhammad As-Subai'i. Dia termasuk guru besar salah satu universitas di Riyadh, KSA. Ya, pernah kita bermajlis dengan beliau tatkala di Bandung, majlis khusus dalam satu pertemuan, pertemuan khusus. Ketika kami tanya, ketika melewati hadis Abdullah ya bin Ja'far dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyebutkan Rasulullah makan semangka dengan kurma basah. Abdullah bin Ja'far melihat Rasulullah makan kurma basah dengan mentimun. Kemudian saya tanya terang-terangan, "Syekh, gimana menurut kamu tentang dua hadis ini? Apakah dengan dua hadis ini menunjukkan sunnah makan menu seperti ini? Sifatnya panas dan dingin dari semangka dan kurma, atau kurma dengan mentimun?" Apa kata beliau? "Jazman, illam takun sunnah famahi." Pasti ini sunnah. Kalau bukan sunnah apalagi? Berarti bisa dinisbatkan kepada Nabi enggak? Bisa. Berarti menu sehat ada enggak? Ada. Kalau enggak belajar, ya, enggak akan bilang menu sehat itu ada, Rasulullah makan bebas. Ternyata ada menu sehat. Cuma kita enggak boleh menjazm Rasulullah selalu makan kurma sama mentimun, panas dan dingin terus seumur hidupnya. Enggak. Rasulullah kadang juga makan panas sama panas. Kadang balik lagi panas sama dingin. Ya. Kita tanya pula kepada Syekh Profesor Dr. Wasiullah, ya. Ketika kita tanya tentang masalah makanan ini, ingat makanan ini sunnah. Silahkan. Tetapi yang tidak makan seperti ini bukan berarti terjatuh dalam perkara makruh atau haram dan jangan diwajibkan. Baik. Sebagian para penuntut ilmu jamaah mereka mengatakan hukumnya makan panas dingin wajib kalau enggak berdosa. Loh, siapa yang nyimpulkan lagi? Tanya kepada ustaz lain lagi. Nah, nanti siapa yang disesatkan? Ya, yang ngajar tibun nabawi. Wah, ini ajaran sesat nanti. Nah, ternyata apa? Karena gagal faham. Taib. Kemudian kita akan memasuki ya tentang kaitan terapi sengat kala jengking dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah disengat kala jengking dalam keadaan beliau salat. Ya, dalam keadaan beliau salat. Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan bagian pembahasan fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji ladghati al-aqrabi birruqyah. Petunjuk sallallahu alaihi wasallam dalam terapi pengobatan sengatan kala jengking dengan ruqyah. Yang betul ruqyah atau ruqyah? Hah? Antum? Yang betul ruqyah atau ruqyah atau ruqayyah? Mana yang betul? Apa? Ruq atau ru atau ruqayyah? Apa? Coba yang betul. Hah? Masuk kol-kolah, ada kol-kolahnya enggak ini? Pakai kof ahsan. Berarti apa? Ruqyah. Terkadang orang salah nyebut. Ustaz, ini ada saudara kita perlu diruqyah. Kalau diruqyah artinya dinadhor. Ya, perlu dilihat. Diruqyah ada ruqyah hilal. Ya. Lah ini ada saudari kita ustaz kena gangguan jin, perlu diruqyah. Ustaznya disuruh nadzor. Nah, kalau ruqayah lain lagi, akhwatnya namanya ruqayah. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian, hati-hati dengan makhraj huruf. Kalau antum ngomong sama orang Indonesia, ah faham lah, faham maksudnya ruqyah. Kalau ngomong sama orang Arab, bingung orang Arab. Nah, ya, begitu pula MUI. Ya, majelis apa? Majelis apa? Majelis Ulama Indonesia. Ulama atau ulama? Ulama. Hah? Ulama. Pakai ain atau pakai hamzah? Pakai ain atau pakai hamzah, Pak? Bahasa Indonesia nya pakai U biasa. Kalau bahasa Arabnya? Pakai apa? Ain. Kalau pakai hamzah artinya jadi apa? Dari alam. Alam itu rasa sakit. Ya. Kalau kita bilang Majelis Ulama Indonesia mengatakan, Majelis Ulama Indonesia, ya. Artinya apa? Majelisnya orang-orang sakit. Hati-hati, dimarahin sama MUI nanti. Kalau ngomong kita harus benar, Majelis Ulama, ya. Baik, hati-hati, ya. Masih banyak yang semisal dengan ini, ya. Masih banyak yang semisal dengan ini. Nikmah atau nikmah? Nikmah. Kalau nikmah apa artinya? Azab, musibah, bencana. Ya, kesengsaraan. Alhamdulillah kita mendapat nikmah dari Allah. Ya. Alhamdulillah kita dapat nikmat dari Allah. Yang betul yang mana? Pakai ain atau pakai qaf? Hah? Pakai ain. Ya. Sudah beda maknanya tadi Bapak Ibu Bu ya. Naam. Baik, kita masuk. Rawa Ibnu Abi Syaibah fi Musnadih min hadithi Abdullah bin Mas'ud qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat. Ya. Sahabat yaitu kami, katanya Ibnu Mas'ud, kami bersama Rasulullah salat. Ya. Sedang salat. Id sajada faladaghathu aqrabun fi usbu'ih. Ya, tatkala sedang sujud maka kala jengking itu nyengat di jari jemarinya. Taib, jari jemari ada berapa? 1, 5. Ini namanya apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa? Kan bilangnya usbu'i, salah satu jari jemarinya. Ini bahasa Arabnya apa? Yang belajar bahasa Arab, saya laporin Ustaz Sahal nanti. Apa bahasa Arabnya apa ini? Hah? Akhyasin. Durusulullah, udah lewat tuh. Apa ini? Taib, kembali ke sini aja. Apa ini? Hah? Jempol dikenyot. Apa? Ibham, ahsan. Ini apa? As-sababah. Ya. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Apa artinya? Sibabul muslim fusuq. Apa artinya? Ada yang tahu artinya apa? Memaki, mencela, mengata-ngatai seorang muslim itu adalah kefasikan. Ya, adalah kefasikan. Coba antum kalau ada orang maki-maki di depannya, diapain coba? Tangannya ngapain tangannya? Hah? Nampak. Ah, nuding. Lah, kenapa dinamakan sibab, memaki, mengatai, ya? Karena ini dinamakan sebabah, karena kalau nuding, kalau marah ini pakai ini. Hah, gitu kan? Makanya dinamakan apa? Sebabah. Yang ini apa? Tengah? Wusto. Karena tengah. Yang ini apa? Binsir. Ini? Khinsir. Ahsan. Ya. Ini? Hah? Ini benjol. Namanya kursu. Kalau ini? Sela-sela? Anmula. Kalau ini? Ah, ayo. Kasih tahu satu-satu nanti. Mirfak. Ah. Kalau ini? Ah, ini. Belajar anatomi bahasa Arab nih. Hah? Diqan. Ya, kalau ini? Hah? Khaddun, ya. Harus hafal bahasa Arab. Anak kecil di Arab umur 8 tahun sudah pintar bahasa Arab. Iya. 3 tahun sudah masya Allah. Nah, jangan kalah sama mereka. Masya Allah. Taib. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setelah disengat ketika sholat nih, Rasulullah berkata, apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah ini keluar dari sholatnya karena sedang disengat, kesakitan. Ya. Apa kata Rasulullah? La'anallahu al-aqrab ma tad'u nabiyan wala ghairah. Terlaknatlah kala jengking dia tidak membiarkan seorang nabi atau yang selainnya itu salat. Ya. Dalam riwayat yang lainnya dari riwayat Aisyah datang dari Ibnu Majah, la'anallahu al-aqrab ma tad'u al-musalli wa ghairu al-musalli. Ya. Uqtuluha fil hil wal hawal hurm. Dalam riwayat yang lain, terlaknatlah kala jengking, ya, dia tidak membiarkan orang yang salat dan orang yang tidak sedang salat, bunuhlah kala jengking dalam keadaan Anda sedang di tanah halal atau tanah suci, dalam keadaan Anda halal atau dalam keadaan Anda berihram. Berarti ketika ihram, ketika Anda haji, boleh enggak bunuh kala jengking? Nah, dari dalil ini. Baik. Sekarang faedah yang pertama. Makanya lain kali nyatet ya ikhwah ya. Nyatet. Penting untuk dicatat ya. Ilmu untuk disampaikan ya. Ini subhanallah hadis yang selalu kita baca enggak lepas dari tauhid. Ya. Bukan berarti apa? Ini belajar di Ibnu Nabawi ya. Faedah apa yang bisa diambil? Fikih enggak, tauhid enggak, akidah enggak, lo banyak yang kita ambil. Ya, masalah ruqyah, ada orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka tidak beriman dengan adanya jin. Ya, mereka tidak beriman dengan adanya jin, setan enggak beriman. Setelah kesurupan baru beriman. Nah, demikian rahimakumullah, kita diajari akidah, tauhid, ya. Termasuk apa cabang-cabang ilmu yang lainnya. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil. Ya. La'anallahu al-aqrab. Rasulullah melaknat kala jengking. Sekarang yang kita akan bahas apa hukumnya melaknat. Ya kan? Sudah faedah. Ya. Sudah faedah. Yang pertama sih apa sih artinya laknat? Bilang laknat, laknat, laknat, dikit-dikit laknat, ditanya ente melaknat terus sama orang. Apa artinya laknat? Apa maksud ente melaknat? Enggak paham, pokoknya kebiasaan. Nah, artinya laknat yaitu apa? Al-bu'd an rahmatillah. Doa yang terkandung padanya untuk mendoakan saudaranya agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya laknat. Ya, artinya laknat. Sekarang kita mau rinci tentang hukum melaknat. Satu. Ada jenis laknat ya. Jenis yang pertama, al-la'n bil wasf al-a'am. Laknat dengan menyebutkan sifat keumuman. Contohnya, la'anallahu 'alal kafirin. Terlaknatlah oleh Allah bagi orang-orang kafir. Orang kafir siapa saja? Banyak. Majus, Yahudi, Nasara, musyrik, ya. Buddhis, Hindus, ya. Terus yang enggak punya agama, ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ini orang-orang kafir. Taib. Kemudian yang kedua, al-la'n bi awsaf al-akhas minhu. Pelaknatan dengan sifat yang lebih khusus dari yang pertama yang kita sebutkan. Contohnya apa? La'anallahu al-yahud, la'anallahu an-nasara, ya, la'anallahu dan seterusnya. Tadi kan kita katakan la'anallahu alal kafirin, kafir kan banyak. Tapi jenis yang kedua ini langsung disebutkan salah satu jenis agama dari agama-agama kufar, kafir. La'anallahu al-yahud, terlaknatlah oleh Allah orang-orang Yahudi. Yahudi saja disebutkan di sini lebih khusus daripada yang pertama. Dua-duanya, jenis satu, jenis kedua, boleh. Tidak mengapa. La'anallahu asyia rafidah, tidak apa-apa, ya. Ulama sepakat rafidah bukan masuk dalam golongan 73 sekte-sekte Islam. Keluar dari sekte Islam, ya. Syia rafidah yang mereka ini mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat kecuali dari kalangan ahlul bait, mengatakan para istri-istri Nabi adalah pezina, naudzubillah. Ya, mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang kepada mereka itu bukanlah Al-Quran mereka, tapi Al-Quran mereka akan dibawa turun oleh Imam Mahdi, sehingga mereka di Iran, ya, mushaf-mushaf Al-Quran ditebar di halaman-halaman masjid mereka, kemudian diinjek-injek oleh wanita-wanita haid. Ya, kemudian mereka, ya, melaksanakan kawin kontrak, ya, yang kawin kontrak ini lebih parah daripada perzinahan, zina, ya, sekali mereka sewa bisa 80 juta, ya kan? Lah ini kawin kontrak 100 ribu bisa 1 bulan, tapi jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Sehingga kesempatan bagi preman-preman, penjahat-penjahat untuk masuk agama Syiah. Ya, rafidhah yang menghalalkan mut'ah. Ya, mut'ah di masa lalu di zamannya Rasulullah hanya, ya, kawin semacam ini hanya waktu itu berjalan 3 hari saja. Setelah itu langsung diharamkan. Ya. Dan mereka menjadikan dalil 3 hari ini syariat untuk terus-menerus. Yang memansuhkan, hadis memansuhkan tidak disampaikan kepada umat. Ya. Gimana mereka mau dikatakan ada hafidz Al-Quran kalau mereka gak beriman sama Al-Quran, ya kan? Ya, pernah kita saksikan di acara televisi mereka potongan video seorang syekhnya mereka, ya, dengan jenggot putih tebal duduk ditanyai, ya syekh, apa hukumnya makin makan daging kelinci? Haram, karena daging kelinci dihukumi seperti serangga. Ya Allah, daging kelinci dihukumi seperti serangga. Kenapa? Karena enggak belajar ilmu hadis. Mereka benci sama para sahabat. Gimana mau menerima hadis? Uang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah para sahabat. Ya. Ditanyai, ada seorang wanita telpon, "Ya Syekh, saya merasa berdosa. Saya sudah 100 kali mut'ah dengan laki-laki dari golongan kita, ya Syekh, tanpa izin suami saya." Apa jawaban Syekh? "Anti telah melayani para pejuang-pejuang pejihad di jalan Allah, justru anti mendapat pahala walaupun tanpa izin suami." Ya subhanallah. Terjadi para hadirin. Ketika ada orang yang minta mut'ah sama syekhnya, sama anaknya syekhnya, enggak boleh. Nah, giliran anaknya sendiri mau dimut'ah, baru dia enggak terima. Anaknya orang lain mau dimut'ah. Sampai, ya, guru besarnya mereka, ya, berfatwa boleh mut'ah dengan balita. Subhanallah. Ajaran mana yang lebih menyesatkan dari ajaran-ajaran semacam ini? Ya. Na'udzubillah. Boleh melaknat orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Melaknat Syiah Rafidhah. Ya, ini yang perlu diperinci. Kemudian para hadirin, yang ketiga. Al-la'an li syakhs al-mu'ayyan. Pelaknatan. Sudah masuk Isya? Belum. Taib, melaknat kepada individu tertentu. Namanya individu tertentu jelas. Namanya orangnya jelas, yang ditujukan jelas, atau mungkin orangnya ada di hadapan mata dia, ya, atau enggak ada di hadapan mata dia tapi disebutkan namanya, kabilahnya, sukunya, rumahnya, alamatnya, teleponnya misalkan, melaknat dia secara jelas, ya. Ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan. Ya, ketika Rasulullah kunut melaknat sebagian orang, ya, dari kaum Quraisy, disebutkan namanya, ya, disebutkan namanya, dan kemudian Allah larang pelaknatan tersebut. Dan ternyata yang Rasulullah laknat dari sekian orang, dua dari yang terlaknat sudah didoakan Rasulullah, ternyata apa? Masuk Islam. Masuk Islam. Makanya melaknat orang kafir yang masih hidup tidak boleh. Kita tidak tahu hidayah Allah. Ya, sebelum mati, ya, satu menit sebelum mati ternyata syahadat. Coba kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian kalau melaknat, ya, fadal, azan dulu aja. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan. Melaknat individu tertentu itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tetapi di sini ada tanbih. Ada catatan. Ya. Kalau kita melaknat individu tertentu tetapi syariat mengizinkan, menyebutkan baik dari Al-Quran, baik dari As-Sunnah, maka boleh kita melaknat. Seperti laknat kepada Fir'aun, ya, laknat kepada Haman, laknat kepada Abu Jahal, laknat kepada Abu Lahab dan istrinya, ya, dan melaknat kepada individu yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan dia musyrik, ya, maka boleh, syariat mengizinkan. Tapi kalau masih hidup, ya, yang demikian tidak diperbolehkan. Laknat kepada orang-orang yang musyrik, ya, sebagaimana hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah laknat kepada mereka yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kalau secara keumuman semua yang menyembelih kepada selain Allah terlaknatlah, ada dalilnya, hadis, hadis yang mengatakan demikian, ya. Tapi kalau masih hidup jangan sebutkan individu kecuali setelah meninggalnya, kecuali setelah meninggalnya. Tapi hati-hati, jangan mudah-mudah melaknat. Ada orang mati dalam keadaan musyrik, mati, ya, saudaranya masih dalam keadaan ziarah kubur, kemudian Anda sebutkan la'ana fulan sahib hadal qabr, dikejar Anda nanti sama keluarganya ziarah kubur, ya, hati-hati, ya. Nah, kemudian melaknat makhluk hidup, hukum asalnya tidak boleh. Misalkan Anda sedang berlatih olahraga mengendarai kuda sambil memanah, ya, tiba-tiba kudanya keselio, Anda jatuh, eh? Kemudian apa? La'ana hadzal hisan, la'ana hadzal hisan, ya, la'ana hadzal faras, ya, marah-marah kan, ya, dasar ini apa, dasar apa, marah-marah ke kuda, dasar anjing gitu, ya. Misal ini kata-kata kotor, ya, naudzubillah, ya, bukan saya maksudkan untuk apa, hanya mencontohkan, ya, hanya mencontohkan. Atau terlaknatlah kamu kuda, ya, subhanallah, kata-kata kotor, enggak apa, layak untuk keluar dari lisannya seorang muslim, ya. Kalau hewan sebagaimana disebutkan, tatkala ada sahabat naik hewan tunggangannya kemudian terpleset, apa sahabat ini mengatakan apa, la'ana syaitan, kemudian Rasulullah nasihati dia, jangan melaknat setan, setan kalau dilaknat tambah besar. Tapi apa, qul, apa, katakan apa, apa, bismillah, simple saja, ya. Ini masih bismillah, belum ayat kursi, belum yang lainnya, ya. Tapi yang dituntunkan di sini bismillah saja, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah, sampai setan itu mengecil sampai seperti seekor lalat, ya. Anda mungkin bisa praktekkan, ya, ucapan bismillah tatkala Anda tindian. Tahu tindian apa, tindian bahasa Indonesianya apa, itu bahasa apa itu? Nah, kalau tidur tiba-tiba ditindih sama jin, apa bahasa khususnya? Hah? Rep-rep, baik, rep-rep. Tatkala tindih, ini sering terjadi. Kadang kita sedang tidur di antara dua alam, baru mata merem dikit sudah ditindih, ya, sudah ditindih. Anda sulit untuk mengeluarkan, ya, mulut dibungkem sama jin, badan Anda ditindih, ya. Ya, kadang mereka itu masuknya dari ubun-ubun jin, masuknya dari jemari, masuknya dari jari kaki, ya. Tapi ini butuh dalil, ya. Jangan bilang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, dari pengalaman-pengalaman, ya. Ya, pengalaman terapis-terapis apa yang dilakukan, gerakkan kaki Anda, ya. Terus bisa juga terapkan bismillah, karena baca ayat kursi panjang untuk melawan ini panjang, ya. Bismillah, ya. Nah, kita katakan ini apa? Enggak datang dari Rasulullah. Tapi jika Anda lakukan dari zikir, bukan termasuk bid'ah, karena umum. Silakan. Kita enggak mengkhususkan, ya. Dan ini bukan datang dari Rasulullah. Silakan zikir apa saja. Tapi zikir yang paling spontan mudah diucapkan, bismillah. Ya. Atau berikutnya a'udzubillah, lebih panjang dikit. Berikutnya baru dipajak ayat kursi kalau Anda kuat, ya. Ini apa? Kita lawan mereka, ya. Kita lawan mereka. Kemudian rahimahullah kembali. Jadi melaknat hewan tunggangan Anda, melaknat kendaraan Anda, jangan. Ya. Enggak salah apa-apa kendaraan Anda, ya. Kemudian apa? Cukup apa? Kalau melaknat, laknat itu yang datang penjelasannya dari Rasulullah, dari syariat yang mengizinkan. Ya. Contohnya di sini, ini dalil. Ternyata kita boleh melaknat kala jengking. Kenapa? Dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. La'anallahu al-aqrab. La'anallahu al-aqrab. Baik, lanjut. La'anallahu al-aqrab. Ya, terlaknatlah kala jengking. Ya. Terus apa sih fungsinya kala jengking diciptakan oleh Allah kalau tugasnya menyengat kita? Ya. Bukan tugas, mungkin enggak sengaja ya. Ya. Kemudian apa sih hikmahnya Allah ciptakan agama-agama non-muslim, Yahudi, Nasara, PKI, komunis ya dan lain sebagainya, ya? Ada apa? Apa hikmahnya? Ya. Hikmahnya untuk mencoba Anda, menguji Anda sebagai bala. Anda sabar apa enggak? Kalau Anda sabar dengan ujian-ujian ini, itu menghapus dosa-dosa Anda. Sampai Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda tidak punya dosa atau sedikit dosa. Ya. Kemudian al-aqrab. Sekarang kita lihat profilnya al-aqrab. Profilnya kala jengking. Sebelum kita masuk terapi pengobatan dari kala jengking. Yang pertama, kala jengking adalah merupakan kelompok hewan yang beruas dengan 8 kaki. Ya, dengan julukannya Octopoda. Ya. Dan dia ada sekitar 2000 spesies. Banyak sekali spesiesnya kala jengking. Ada yang warnanya beda-beda, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang bening putih, ada yang sengatnya pendek, ada dengan sekian variasi. Ya. Alhasil kala jengking ini semua jenisnya memiliki bisa racun. Ya. Yang racun ini, ya, istilahnya dalam bahasa medis dinamakan neurotoksin. Ya, neurotoksin. Apa? Racunnya saraf. Ya, mungkin Anda mungkin masih ingat pelajaran biologi saraf kita. Saraf kita nyambung enggak? Satu saraf dengan saraf yang lainnya. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Ya. Jadi saraf ini seperti kepala, nanti badannya, nanti ada ekornya. Baru kepala lagi, badannya, ekornya. Antara kaki sama kepala nyambung enggak? Enggak nyambung. Tapi di situ ada cairan namanya neurotransmitter. Cairan untuk menghantarkan saraf. Anda kalau dijewet langsung menghindar kan? Ketika Anda di sengat nyamuk langsung mata melihat ke daerah gigitan kan, kemudian Anda menghindar ya kan, itu karena apa? Ada hantarannya, ada zat neurotransmitter yang menghantarkan kita untuk kita melakukan refleks, karena ada apa? Stimulan, ada rangsangan, ya, ada rangsangan, ini dihantarkan. Dan neurotoksin ini, ya, neurotoksin ini fungsinya adalah untuk mengacaukan fungsi transmisi dari saraf ini, ya, transmisi saraf. Jadi saraf ini dengan cairan ini ada apa? Transmisi untuk menghantarkan. Ternyata sengatan kala jengking ini, racunnya ini memutuskan, mengacaukan hantaran antara saraf. Begitu dahsyatnya, bahayanya coba, ya. Dan kecuali dari 2000 spesies ini ada satu spesies, ya, 1999 ini racunnya neurotoksin. Yang satu ini lain. Yang satu, ya, dikenal dengan nama Hemiscorpius leptopus, enggak tahu dah nama apa itu, ya. Yang dia ini memiliki sitotoksik. Kalau tadi apa? Neurotoksin. Kalau ini sitotoksik, lebih ngeri lagi. Ya, makanya Rasulullah melaknat coba. Ya, karena bahayanya, ya. Yang satu ini apa? Mengandung sitotoksik. sitokin sel, toksik racun. Jadi apa? Meracuni sel. Ngeri kan? Kalau tadi meracuni saraf, ini lebih ngeri lagi, meracuni sel. Nah, alhasil ya, semua jenis ini membahayakan manusia, membahayakan otot-otot, bahkan bisa membunuh manusia. Bahkan bisa membunuh manusia. Ya. Di antara gejala-gejala orang yang tersengat kala jengking, ya mungkin malam-malam enggak kelihatan, tiba-tiba kaki kena sengat, enggak tahu yang nyengat apa, namanya malam-malam, ya, kena sengat, tiba-tiba penglihatannya kabur. Ya, tiba-tiba mual, muntah, ya, tiba-tiba demam, tiba-tiba ada yang bengkak, tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba gelisah, tiba-tiba pusing, itu sudah racunnya udah nyebar. Ya. Itu kalau malam Anda enggak ketahuan. Tapi kalau siang Anda melihat kala jengking, don't panic, ya. Gaya dikit. Ya. Jangan panik. Karena apa? Kala jengking itu matanya enggak jelas. Matanya apa? Enggak jelas. Kalau Anda semakin banyak gerak, dia ngejar Anda. Ketika ada kala jengking, enggak usah banyak gerak. Ya. Sama, ya, kalau di laut ikan apa? Ikan hiu. Ikan hiu ini matanya enggak jelas, tapi dari jarak 100 meter bisa ngerasakan ada gerakan dari kulitnya, ada gelombang yang bisa merasakan. Ya. Kita tatkala di Hadramaut, ya, di Yaman, pasien-pasien kita ini rata-rata para nelayan. Kalau ada pasien kumpul di ruang tunggu, saya enggak ngelayani mereka kecuali mereka testimoni dahulu, cerita tentang laut. Karena asyik. Ya. Ada yang satu cerita, Masya Allah, cerita nih, langsung saksi matanya yang sedang di perahu, sekitar 5-7 orang, naik perahu sekitar 60 mil, ya, perahu ini biasanya jalannya lambat, kalau di perahu fibernya ini ada karang-karang, speedboat mereka, sehingga mereka turun, ya, mereka cuci perahunya di tengah laut, 60 mil, yang dua orang sudah naik. Yang satu mau naik, ternyata dari jarak jauh, ya, kecepatan sekitar 60-80 km per jam, apa? Hiu ini sudah datang. Kalau naik akan kena nih orang nih, saking cepatnya. Teman-teman yang di atas perahu ngambil batu, dilempar tuh batu sampai jauh. Dilempar sampai jauh. Setelah itu hiu itu langsung ngejar batu, ya. Kemudian cepet naikkan satu orang nih, cepet, ternyata kecepatan berlipat-lipat, hiu balik, dimakan, separuh badannya hilang, tinggal diangkat, kepalanya sudah gini, la ilaha illallah. Temennya apa yang angkat perasaannya, nangis semua di atas perahu. Ini kisah-kisah. Kenapa? Kayaknya hiunya Indonesia sama hiunya Arab beda. Mungkin karena kadar garamnya tinggi jadi ganas-ganas, atau kromosomnya lebih kuat, gak paham lah. Ya, hiunya Indonesia santai, kisahnya enggak seperti kisah di Arab. Ya. Ikan tunanya saja, ikan tuna terbaik di dunia dari Hadramaut. Terbaik di dunia, ya. Kemudian cerita lagi, ya. Hiu ini enggak bisa ngelihat, tapi sangat bahaya, ya. Ada yang satunya naik perahu, ngelihat hiu dari jauh, hiunya hilang. Ternyata masuk ke kedalaman, dari dalam langsung jebol perahu dari bawah. Ini hiunya, subhanallah, kayak gak dapat kita kisah di Indonesia seperti ini. Ada yang satunya lagi di daerah Syibwah, ya, dari Hadramaut, perjalanan agak jauh, ya. Ini pasien-pasien datang dari penjuru pulau ini, dari penjuru kota, ya. Datang mereka apa? Cerita, ada yang sedang nyari umpan untuk mancing, cari ikan sarden untuk dijala. Lagi berdiri di atas perahu, melihat biasanya kelihatan gerombolan ikan untuk dijala, untuk mereka kejar. Lagi lihat berdiri, hiu dari samping terbang, ngambil orang yang sedang lihat. Coba, kayak sebut kayak di film saja, tapi dunia nyata, ya, yang terjadi di Arab, ya, subhanallah, ya. Dan demikian para hadirin, kalau ada hewan-hewan yang matanya kabur, intinya jangan panik, jangan terlalu takut, ya. Ini yang bisa kita ambil, ngelihat profilnya kala jengking. Tapi setelah kita tahu racun-racun mereka, kita ingin tahu bagaimana terapinya Rasulullah, apa terapi Rasulullah terkait dengan racun. terkait dengan tauhid. Ya, coba disebutkan kata Rasulullah, la'anallahu al-aqraba ma tad'u nabiyyan wala ghairah. Terlaknatlah kalajengking yang dia tidak membiarkan seorang nabi pun atau yang selainnya untuk disengat. Tidak peduli nabi enggak nabi disengat. Ya. Naam. Kemudian qal, ya, qal, siapa yang berkata di sini? Siapa yang berkata? Hah? Siapa sahabatnya? Badannya di sini, otaknya di rumah bersama istrinya. Nah, para hadirin, kita mulai harus aktif ini, ya. Terus catat faedah demi faedah. Nah, qal, siapa yang berkata berarti? Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Dia berkata, ya, dia berkata bahwasanya Rasulullah da'a bi'ina'in fihi ma' wa milh. Ini mulai kita masuk terapi. Kemudian tatkala disengat, Rasulullah keluar dari salatnya. Keluar dari salatnya. Kemudian apa katanya? Rasulullah minta apa? Coba. Rasulullah dengan refleksnya, Rasulullah langsung minta. Ingat ya, Rasulullah bukanlah seorang dokter. Kalau Rasulullah seorang dokter, Rasulullah enggak akan memerintah dokter-dokter yang ada di zaman para sahabat, ya, untuk mereka konsultasi kepada Rasulullah. Atau Rasulullah tidak akan memerintah para sahabat untuk pergi ke dokter. Pasti Rasulullah obati sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya pengobatannya datang dari Rasulullah itu dari wahyu. Ya, seandainya Rasulullah seorang dokter tanya, kamu sakit sudah berapa hari? Ya, demamnya sudah berapa lama? Ya, kamu lagi ngapain kok tiba-tiba buang air besar? Ya, terus menerus. Ya, pasti didiagnosa sama Rasulullah, ditanya ini gejalanya keluarnya. Tapi Rasulullah nggak demikian. Apa Rasulullah yang lakukan? Kalau ada yang sakit, Rasulullah merekomendasi untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di masa itu. Ya, dokter yang hidup di masa itu. Taib. Kemudian, makanya kalau ngomong Rasulullah adalah dokter yang paling mahir, wah ini perlu kita rinci lagi ini ucapan yang kayak gini ya. Karena seorang dokter itu harus apa? Mengumpulkan simptom-simptomnya, keluhan-keluhannya, terus mendiagnosa penyakitnya seperti ini. Tapi Rasulullah enggak. Kalau ada orang nyeri pinggang sampai kaki, apa kata Rasulullah? Eh, dari hadis Anas bin Malik, ya, disahihkan oleh Syekh Mubil rahimahullah dalam Jami' Sahih, kata Rasulullah apa? Ilaju irkun nasa ilyatul kibish al aswad bain as-saghir wal kabir, ya, bain as-saghir wal kabir, ya, kata Rasulullah, ya, obatnya nyeri sakit pinggang isyalgia itu adalah ekornya kambing warna hitam. Kambingnya enggak terlalu tua, ya, enggak terlalu tua. Tujza thalathah, dipotong jadi tiga bagian. Setelah direbus, bisa dengan direbus, kemudian dipisah menjadi tiga gelas, ya, satu gelas untuk hari pertama, gelas kedua untuk hari kedua, ya, yang berikutnya untuk hari ketiga, satu ekor kambing untuk tiga hari. Alhamdulillah kita pernah praktekkan untuk orang-orang yang kena isyalgia, nyeri pinggang, ya, sembuh. Di antara mereka ada yang sepekan sembuh, ada yang tiga pekan, ada yang dua pekan sembuh, hanya makan ekor kambing. Ya, makan ekor kambing. Ya. Ini apa? Merupakan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui hadisnya. Melalui hadisnya. Ya, obatnya nyeri pinggang. Coba Rasulullah langsung sebutkan. Rasulullah enggak tanya nyeri pinggang sudah berapa lama? Kamu nyeri pinggang kenapa? Sedang lempar jala. Kamu nyeri pinggang kenapa? Sedang angkat tabung gas. Enggak. Langsung Rasulullah sebutkan. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah bukan dokter, tapi obat-obat yang disebutkan Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, wahyu yang diwahyukan. Taib. Salat isya jam berapa? Enggak berubah jam 8. Nah. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah tatkala keluar dari salat setelah disengat kala jengking, Rasulullah minta apa? Minta bejana. Yang bejana itu ada airnya plus garam. ini pengobatan Nabi. Rasulullah langsung apa? Minta apa? Bejana di dalamnya ada air, ada garam. Ya, airnya H2O, garamnya apa? NaCl. Ya, ini hikmah. Ya, bukan dari Nabi, ini hikmah. Ya, apa fungsinya para hadirin? Coba, masya Allah. Ya, ternyata racun yang dari kala jengking itu, ya, dia itu tersusun dari protein-protein kecil, juga dari natrium dan kalium. Coba, kandungan racun dalam kala jengking ada proteinnya, ada kalium, ada natrium, sehingga kadang mengacaukan jantung. Jantung tambah berdebar, mata kunang, mual-mual. Apa? Mengacaukan saraf. Mengacaukan saraf. Terus apa kaitannya air, kemudian kaitannya garam? Coba. Subhanallah. Ibnu Qayyim menyebutkan, kenapa dikasih air? Dikasih air karena racun kalajengking itu sifatnya panas, sehingga perlu didinginkan dengan air. Makanya kalau untuk ngerendam bekas sengatan kalajengking, jangan air panas, tapi air dingin. Ya, dinginnya dingin biasa, enggak usah air dari freezer. Ya, cukup air dingin. Ya. Berarti apa? Dinginnya air untuk mendinginkan panasnya racun kalajengking. Satu. Dua. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah, yang diminta Rasulullah di sini garam. Kenapa garam? Karena garam itu mengandung NaCl. Ini hikmahnya. Bukan dari lisannya Rasulullah, tapi hikmah yang kita bahas. Mengandung NaCl. Dan racun kalajengking ini ada kandungan airnya. Ada kandungan airnya, yang mana garam ini untuk mengikat apa? Racun. Diikat untuk kemudian dikeluarkan. Kaidah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Kaidah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mengobati sengatan hewan berbisa ini ada tiga prinsip. Tabrid, ya, tabrid mendinginkan, wa taqyid mengikat, wa takhrij mengeluarkan. Au ikhraj. Baik. Jadi racun tadi pertama didinginkan. Kemudian diikat dengan garam. Kemudian apa? Kemudian dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Maka dengan cara ini, kalau Anda bisa praktekkan, kalau ada hewan berbisa, bismillah, direndam air dingin yang sudah dicampur garam, kemudian setelah itu dibekam untuk dikeluarkan sebelum akhirnya menyebar. Sebelum akhirnya menyebar. Dan ini juga bisa dipraktikkan kepada apa? Racun karena gigitan ular. Ya. Pernah kita tanya kepada seorang syekh di kampung saya, ya, di daerah Jember sana, bahwasannya kebiasaan tetangga kita, saya tanya langsung kepada mereka, kepada tim-tim buser pencari kata, ya, jam 1 malam mereka ini nyari kata. Masya Allah. Hanya pakai sendal, gak pakai sepatu boot, gak perlu alat-alat lengkap. Dengan santainya mereka hanya senter sama wadah untuk ngambil kata, nyimpen kata. Tentunya namanya kata, sebagaimana rangkaian makanan dalam biologi, kalau ada kata berarti banyak ular, kalau ada banyak tikus nanti juga banyak kucing. Itu teorinya mereka. Ya, dan kata termasuk makanan ular, dan dia tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari gigitan ular mereka ini, para pencari kata. Pengalaman mereka tatkala kita tanya, kalau kamu kena gigitan ular, apa yang kau lakukan? Kata dia, gampang. Ini pengalaman kami. Yang pertama, ular yang gigit kita kejar sampai dapat. Kalau bisa. Kemudian apa? Ekornya ditebas. Setelah ekornya ditebas, ekornya itu letakkan ke bekas gigitan giginya ular, taringnya ular. Ya. Kenapa? Karena ternyata di belakang ekor itu ada penawar racun ular. Ya. Makanya ular kalau sakit dia melilit, ekornya digigit sendiri. Ya. Kalau Anda gak mau pakai cara ini, tapi memang cara gak dibolehkan syariat memang. Bukan gak mau, kita gak boleh. Kenapa? Setelah kita tanyakan Syekh, ternyata kalau kita pakai cara ini, darah di ular akan masuk ke dalam tubuh kita, haram. Berarti gak boleh cara ini. Ya, kita skip. Ya. Kalau Anda mau ke rumah sakit, harus disuntik serum bisa ular, sabu. Serum anti bisa ular. Ya, sekali suntik sekarang mungkin 500 ribu sampai 700 ribu. Ya. Kemudian cara kedua yang ma'ruf dari pengalaman mereka. Ya. Cara pertama skip, haram. Sekedar tahu saja. Cara kedua, ya, mereka biasa menggunakan 7 ekor katak yang mereka tangkap. Katak yang kulitnya tebel-tebel, warna hijau itu, ya. Jadi habis digigit, duburnya, permisi, duburnya katak diletakkan di tempat gigitan. Ternyata ini ada teori yang seperti disebutkan Ibnu Qayyim, ada teori penghisapan melalui dubur. Jadi dubur ini menghisap racun. Masya Allah, ya. Ini sudah ilmu, ya. Kemudian apa? Dalam hitungan berapa, gak sampai menit, katak ini langsung tewas. Ya, meninggal dunia. Apa hukumnya makan katak? Apa hukumnya membunuh katak? Kalau makan haram kan? Haram kan? Kalau membunuh? Hah? Kalau membunuh boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Karena katak kalau mau enggak, kalau mau dimakan, kalau enggak dibunuh gimana? Berarti bunuh juga enggak boleh. Masa Anda makan hidup-hidup katanya? Ya, makan enggak boleh, berarti bunuh juga enggak boleh. Bunuh katak juga enggak boleh. Ya. Ya. Nuhina an qatli difda. Kita dilarang dari membunuh apa? Katak. Enggak boleh. Apa yang enggak boleh, ya, dari untuk membunuhnya berarti kita juga enggak boleh apa? Makan. Ya. Bunuh enggak boleh. Makan juga enggak boleh. Ya, karena kalau mau makan harus bunuh dulu. Kalau makan hidup-hidup, lama-lama katanya juga mati di perut. Ya kan? Sama-sama mati akhirnya. Enggak boleh. Tatkala kita tanya, bagaimana terus dengan pengobatan semacam ini? Kalau kepepet darurat seperti ini. Kemudian beliau jawab, hukumnya boleh. Karena ya, nyawanya manusia lebih mahal daripada nyawanya seorang katak. Seekor katak. Sehingga kepepet, enggak apa-apa, boleh. Ya, pengalaman pula di tetangga kita, ada yang kena gigitan ular hijau. Terkenal ular hijau, orang ular paling apa? Mematikan. Masuk rumah sakit, disuntik serum anti bisa ular. Tidak ngefek, tidak sembuh juga. Perutnya sudah besar, racun sudah sampai ke liver. Ya, subhanallah. Ya, yang sudah 3 hari pun diletakkan ekornya atau dubur katak 7 ekor. Ya, karena 7 menurut mereka dosisnya sudah cukup. Ingat, ini bukan dari Nabi ya. Jangan sampai nanti tanya ke Ustadz, Ustadz, ini ada pengobatan gigitan ular dengan ekor katak, gimana Ustadz? Apakah sahih? Ya, siapa yang bilang dari Nabi? Nah, kemudian tatkala ditempelkan, ternyata subhanallah, perut yang tadi sudah bengkak, ya, racun sudah nyebar sampai liver ke seluruh tubuh, alhamdulillah sembuh. Ya, serum anti bisa ular tidak ngefek, ekor katak ngefek, gratis lagi, masya Allah. Ya. Ini ya. Kemudian Syekh menceritakan, dan saya juga pernah dapati kisah ini sama dengan pasien yang datang langsung kepada kita, kisahnya nyambung. Ternyata di daerah Yaman, kebiasaan orang kalau kena hepatitis, livernya ya terinfeksi, matanya kuning, tangannya kuning, bagaimana pengobatan mereka? Datang ditidurkan, diambil burung merpati, duburnya burung merpati diletakkan di puser. Ya, dalam hitungan beberapa detik kepalanya burung merpati langsung letoy, ya. Langsung apa? Tewas. Tiga burung merpati terus dilakukan demikian sampai berhari-hari sembuh dari apa? Penyakit kuning. Subhanallah. Ini pengobatan-pengobatan yang kadang enggak disebutkan Rasulullah, tapi orang-orang badu, orang pucuk gunung sudah melakukan terapi-terapi seperti ini. Ya. Nah, kita kembali lagi para hadirin, di sini berarti pengobatan-pengobatan untuk berbisa dengan tiga prinsip kata Ibnu Qayyim. Bukan kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim. Tabrid. Apa tabrid? Pendinginan. Karena racun sifatnya makanya cara mengobati sesuatu dengan lawannya. Pola makan juga demikian. Makannya Rasulullah kadang-kadang, bukan namanya terus-menerus. Kadang Rasulullah panas sama panas, kadang Rasulullah panas sama dingin sifatnya. Lah ini untuk mengobati penyakit juga demikian. Untuk racun diobati apa? Racun sifatnya panas, air dingin. Kemudian yang kedua apa? Mengikat takid, mengikat racun dengan garam. Kemudian yang ketiga apa? Takhrij atau ikhraj, mengeluarkan. Nah, mengeluarkan. Subhanallah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah melakukan hal ini, ya. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yadau mawdhi'a al-ladghati fil ma'i wal milhi. Kemudian air garam tadi diletakkan di daerah sengatan. Kata para ulama, bisa dengan cara disiramkan, bisa dengan cara direndam, bisa dengan cara at-takmid, dikompres. Ambil kain, kompresin. Silahkan. Kemudian wayaqra. Kemudian berikutnya terkait dengan tauhid. Kemudian Rasulullah membaca. Ya. Bisa sambil dipegang. Rasulullah membaca apa? Katanya orang Indonesia tiga kul. Yang pertama al-ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Katakan Allah itu yang satu. Allahus samad. Ya. Allahus samad. Namanya as-samad, ya, yaitu tasmudu ilaihi fi hawaij, fi kulli hawaij, yaitu kembali kepada Allah dalam segala kebutuhan, kebutuhan kita, ya, hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah as-samad lam yalid wa lam yulad, untuk menafikan Allah itu punya turunan, Allah itu punya yang atasan, al-asal atau al-far'. Punya bapak, ibu, atau punya anak, dinafikan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-kufu. Gak ada asal, gak ada far. Ya. Apa kaitannya sih? Kenapa kalau dibaca sini? Pertama ruqyah. Namanya surat ini sudah jadikan ibadah. Tuntunan dari Rasulullah SAW. Kaitannya apa? Dengan al-ikhlas, kita kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan kalajengking? Allah. Ya, kita juga berdoa kepada Allah yang menciptakan kalajengking. Ya, kita ikhlas minta kepada Allah semata, bukan minta kepada dukun, bukan minta kita jadikan kita hanya sembuh, ya, sembuh dari sengatan ini dengan atau karena dokter tertentu, terapis tertentu, karena obat tertentu. Bukan, mereka hanya sebab, tapi pada Allah kita bersandar. Kemudian apa? Membaca juga surat Al-Mu'awidhatain, apa? Al-Falaq dan An-Nas. Namanya Al-Falaq, ya. Al-Falaq, ya, kita ini berlindung dari segala sesuatu yang kita takuti, kita benci. Ya, dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejelekan semua yang Dia Allah ciptakan. kita berlindung. Termasuk Allah menciptakan sesuatu yang ada padanya kejelekan, ular, kalajengking, tikus, ya, ada padanya kejelekan, ya. Kemudian Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita ini diperbolehkan atau diperintah untuk membunuh hewan, beberapa hewan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, khamsu fawasiq, lima hewan yang fasik, ya, yuqtalna fil hil wal hurm, yang boleh dibunuh ketika di tanah haram atau tanah halal dalam keadaan kita ihram atau tidak ihram. Apa saja hewan itu? Al hayyah, ular, boleh dibunuh, ya. Al aqrab, ya, kala jengking. Al ghurab, ya, al ghurab, al abqa, ya, burung gagak yang ada putihnya, warna putihnya, ya. Kemudian al fa'rah, tikus, boleh dibunuh, ya. Kalau di negeri Cina, tikus dicelupin bumbu cuka, cindilnya itu anaknya, kemudian langsung dimakan, ya. Padahal kita agama Islam diajari apa? Suruh bunuh, ini malah ditelan, subhanallah. Nah, kemudian apa? Al kalb al aqur, ya, anjing yang suka mengganggu, ya, yang membahayakan manusia, rabies dan lain sebagainya, ya. Wal hada'ah, hada'ah ini sejenis soker, sejenis elang, elang pemakan bangkai. Kenapa diperintah dibunuh? Ular punya bisa, bahaya, ya. Ghurab, kenapa dibunuh? Karena dia makan bangkai, ya, makan bangkai. Kemudian apa? Fa'rah, kenapa dibunuh? Karena dia bawa penyakit pes, membawa penyakit, ya. Al-kalb al-aqur, kenapa dibunuh? Karena ganggu, bahaya, ada rabiesnya, ya. Kemudian al-hada'ah, ya, hewan elang pemakan bangkai. Kenapa? Dia makan bangkai kemana-mana nanti. Coba, ini hikmah, ya. Subhanallah, betul-betul sempurna agama. Gak ada agama yang sempurna sesempurna agama Islam. Semua diajarkan, ya. Kemudian kita kembali, ya, membaca apa? Al-falaq. Kenapa? Karena kita diajarkan dan dianjurkan untuk berlindung dari pohon. Kalau masuk gunung ini, masuk, gak tahu jalan keluar, sampai mati kelaparan. Kenapa? Gak baca doa, ya. Mungkin ada hewan, ada jin, ya, gak tahu. Kenapa? Rata-rata mereka celaka karena mereka tidak membentengi diri mereka dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah, ya, namanya kalimat Allah itu masuk makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan? Ya. Bukan makhluk. Namanya kalimat Allah itu nempel kepada Allah, ya, nempel kepada Allah, dan dia adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Berarti apa? Kita berlindung dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, a'udzu bikalimatillahi tammah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya. Berlindung dari segala kejelekan yang Allah ciptakan, ya, dari yang Allah ciptakan. Sehingga apa? Kita dilindungi setelah membaca doa ini sampai kita keluar dari tempat tersebut. Ini yang diajarkan. Ketika Anda disengat, Anda kesakitan, bisa Anda mengamalkan ruqyah-ruqyah yang lainnya. Anda membaca apa tadi? Selain minta air dan garam tadi, kemudian Anda baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga Anda baca surat Al-Fatihah, ya, bisa. Dalam hadis yang lainnya, tatkala ada kepala suku, ya, yang dia digigit, disengat kala jengking, kemudian enggak bisa berdiri, kemudian diruqya oleh para sahabat, yang mana kampung ini kampung orang yang kikir bakhil. Sahabat datang sebagai tamu, enggak ada yang menjamu. Kemudian kepala suku ini kena sengat, ya, di antara mereka ada yang menganjurkan, coba suruh tamu-tamu itu, orang yang luar yang datang ini, untuk meruqyah kepala suku. Setelah datang, kemudian sahabat berkata, saya siap mengobati meruqyah, tapi dengan syarat harus ada upah. Ya, akhirnya disiapkan beberapa kambing untuk upahnya mereka. Kemudian dibaca, hanya membaca Al-Fatihah, sembuh. Tapi ingat para hadirin, kalau Anda membaca, tapi yakinnya Anda enggak 100%, mayan fa. Anda baca Al-Fatihah. Iya apa enggak sih? Iya kan? Yakin kok, ya. Apa bisa Al-Fatihah bisa menyembuhkan seperti ini? Hati-hati. Iya, berarti apa? Yakinnya Anda kurang. Tawakalnya Anda kurang. Ya. Ini bisa apa? Menghambat terkabulnya permintaan Anda. Ya. Kemudian apa? Setelah sembuh dikasih daging kambing mau dimakan, kata sahabat yang lain, santai dulu, jangan dimakan. Tanya kepada Rasulullah, boleh enggak makan hasil upah jerih payah ruqyah? Kemudian tanya kepada Rasulullah, siapa yang ngajari kalian baca Al-Fatihah? Ya. Kalian telah benar, kata Rasulullah, dengan membaca Al-Fatihah. Silahkan makan daging kambing, kasih aku bagiannya. Dari sini para ulama berdalil bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, boleh. Ya, tidak mengapa. Bukanlah perkara yang tercela. Ya, tapi jangan sampai jadi profesi. Kalau ngundang saya, sekali datang saya mau 10 juta. Wah, ini subhanallah terjadi para hadirin. Ya, di daerah sekitar Jawa Tengah, ya, kami ustaz, kami kantor ini tolong diisi kajian sepekannya sekian. Sekian ustaz bisa diisi. Saya mau. Ini Pertamina yang minta ini. Untuk diisi kajian sama ustaz fulan. Saya mau, tapi dengan syarat saya mau 30 juta. Ini perkara yang tercela. Ya. Jangan Anda merasa Anda dibutuhkan umat, wahai para dai. Jika Anda merasa dibutuhkan umat, umat membutuhkan Anda, kata Syekh Sindi, mending tidur sana. Gak usah dakwah. Tapi rasakan dalam diri Anda, Anda butuh untuk berdakwah. Naam. Ya, itu ya yang perlu dibahas. Kemudian setelah baca, silakan Anda baca Al-Fatihah bisa. Kemudian lanjut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian lanjut apa? Ruqyah yang lainnya. Ya, kalau kesakitan dalam hadis yang lain baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali sambil pegang daerah luka, daerah sakitnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Berikutnya apa? Bukan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Bismillah 3 kali, kemudian yang berikutnya 7 kali. Ya, dihafalkan. Ya. Kemudian di ruqyah yang lainnya, Rasulullah pernah juga membaca ya, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina ya, yushfa saqimuna biizni rabbina. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Bismillah, dengan tanah kami ini, dengan ludah sebagian kami, sembuhlah penyakit ini dengan izin engkau wahai Rabb kami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, ada yang menyebutkan apa? Pakai ludah kemudian diletakkan di tanah, ya, bukan karpet, karpet yang berdebu bukan, tapi di tanah. Ya, ludah sambil baca doa ini, ludah kemudian letakkan di tanah, tempelkan daerah yang sakit, subhanallah. Yakin. Tata cara diajarkan, yakin perlu dipraktekkan. Jangan di mulut, tapi hatinya gak yakin. Istighfar, mulutnya istighfar, hatinya gak istighfar. Ya. Demikian para hadirin. Ya. Dan banyak doa-doa yang lainnya. Kemudian apa? Kalau pada anak kecil, ya, jangan lupa. Ketika anak kecil masuk ke tempat yang kosong, rumah kosong, tempat menakutkan, ya, pegang kepalanya. Ditahsin, kalau bisa pagi petang. Bayi Anda belum bisa membentengi diri dengan ayat kursi, Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, enggak bisa. Ya, maka ketika pagi petang pegang kepalanya. Kalau anaknya laki-laki, u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamam min kulli ainin lamah. Kalau anaknya perempuan, u'iduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamam min kulli ainin lamah. Kalau anak-anak, kalau anaknya dua, sebagaimana dilakukan Rasulullah, Hasan dan Husain, dibacakan apa? U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamam wa min kulli ainin lama. Jangan lupa. Banyak di Indonesia ibu-ibu bapak-bapak punya anak, ya. Mereka enggak sabar kalau anaknya sakit demam langsung dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter gak sembuh-sembuh. Anda mungkin gak tahu kalau ternyata anak Anda itu kena ain, kena tenung, kena penyakit ain. Ada orang tetangga ziarah datang ke rumah Anda, pulang-pulang tetangga anak Anda demam. Gak tahu kalau itu kena ain. Di Arab ini sudah biasa. Saking takutnya mobil-mobil ditulis Masya Allah, Tabarakallah. Saking takutnya mobilnya kena ain. Karena yang kena ain bukan hanya makhluk hidup, benda mati juga bisa kena ain. Tapi ingat, jangan katakan Masya Allah, Tabarakallah. Keliru. Masya Allah, Tabarakallah itu untuk apa? Untuk Allah. Ya, karena lafaz hadisnya Fabarik alaih, doakan keberkahan kepada saudara kamu. Keberkahan untuk saudara, bukan untuk Allah. Makanya kalau lihat saudara, tata cara yang pertama, kalau lihat sesuatu yang menakjubkan dari benda mati atau makhluk hidup, orang, manusia, anak kecil, Masya Allah, cakepnya. Ringan. Ya, karena mata Anda bisa melempar ain kepada dia. Hati-hati. Ya, cara yang kedua, Allahumma barik barakallahu fi. Silahkan. Jangan Masya Allah tabarakallah, keliru. Masya Allah tabarakallah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk yang bersangkutan, yang kita saksikan. Cara yang ketiga dibaca lengkap. Karena yang pertama Masya Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi. Ya, ketika masuk surga gimana, Ma? Nah, baca Masya Allah. Saking melihat menakjubkan itu. Ya. Kemudian apa? Dengan tabrik. Ya. Allahumma barik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiih. Silahkan. Ya. Kemudian cara yang ketiga digabungkan. Masya Allah sama tabrik. Masya Allah. Allahumma barik lak. Barakallahu fiik. Demikian para hadirin. Kalau bilang Masya Allah atau Barakallah salah. Ya, ini perlu dibenarkan, diluruskan. Ya. Kemudian apa? Kalau kena ain, Anda tahu ternyata ditengok tetangga, anak Anda langsung rambutnya rontok, anak Anda langsung demam, enggak usah pergi ke dokter, pergi ke tetangga, suruh dia berwudu. Air wudunya dia di apa? Ditampung. Kemudian air wudunya ini dimandikan kepada bayi yang kena ain. Gak harus bayi. Orang dewasa juga bisa kena ain. Saudara Anda. Mandikan juga. Cuma bayi ini belum dibentengi. Oleh karena itu bentengi dengan Anda. Kalau Anda gak tahu membentengi, tiba-tiba kena ain. Walaupun diobati dengan dokter, gak sembuh. Ya, karena caranya disebutkan Rasulullah dengan apa? Dengan pakai air wudu yang sudah ditampung. Ya. Kalau tidak ada, ya sudah diruqyah sampai sembuh. Ya, makanya di Arab, kalau Anda umroh, ya, ada anak lucu, Anda mau selfie di sampingnya, di foto, Anda dilaporkan polisi di penjara. Kenapa? Takut dengan ain. Anda dituntut. Ya, dituntut. Ya, mereka ini orang Arab ini ainnya kuat-kuat, Masya Allah. Ya, pernah sering kita dapat kisah-kisah. Di antaranya ada orang badu dari gunung, ya, pasien-pasien kita yang cerita dari kisah-kisah ini, ya, ke kantor polisi, ngurus urusan dengan administrasi dengan polisi, baru pasang AC baru kantor polisi, AC besar, Masya Allah, ya, orang badu masuk kantor polisi, namanya orang badu, kalau terheran-heran apa bilang, pa, gabir jedan, gitu, besar sekali. Dalam hitungan berapa detik AC semua dua langsung jatuh. Subhanallah. Ya, di daerah pelosok di kampung Hadramaut, orang Arab rambutnya keriting-keriting, jarang yang lurus. Tatkala didapati ada anak kecil rambutnya lurus, keluar dari kampung badu sampai besar rambutnya rontok, habis gundul. Kenapa? Kena ain. Demikian sangat bahaya ya dari ain, makanya kita ruqyah, kita bentengin diri kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan tanya jawab insyaallah di lain kesempatan. Ya. Di lain kesempatan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, dicatat lain kali. Orang yang bawa kitab, pertemuan berikutnya, biiznillah, insyaallah, pasti datang. Kenapa? Gak ingin ketinggalan episode berikutnya. Yang gak bawa catatan, gak ada sambungannya, gak pedulilah. Nah, kalau bapak gak apa-apa, sudah sepuh. Ini yang muda-muda ini, bapak mungkin sudah... Ya, penglihatan sudah berkurang. Insya Allah itu saja para hadirin, bapak, ibu-ibu. Jika ada salahnya ucap dari saya, harap dimaklumi. Ya, datangnya dari syaitan, dari kesalahan diri saya, keterbatasan ilmu saya. Jika ada kebenaran, tentunya dari Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.